modern, bekerja cepat dan ringan. Dibantu alat modern, santailah kaki dan tangan. Menggali dengan bulldozer, menghitung dengan komputer. Tenaga manusia diganti robot dan mesin. Dengan kau.